Apa tadi, sunnahkah sholat tahajud setiap hari? Iya, sholat tahajud adalah hal yang disunnahkan untuk dikerjakan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkannya dalam banyak hadits yang menerangkannya. Dan ayat-ayat Al-Quran menganjurkan hal tersebut. Jadi adalah sunnah muakkadah. Bahkan di antara sholat sunnah, sholat qiyamul lail, sholat malam, atau ya, dan witirnya, itu adalah yang terafdal, yang paling bagusnya.